Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih dipertemukan dengan hari-hari yang dimana pada hari ini adalah awal dari kalender Islam, yaitu Hijriyah, dimana Syahrul Muharram itu baru lewat 2 hari ya? Iya, 2 hari. Ya. Maka kita mengharap kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita, sehingga dengan ini kita menjadi seorang yang bisa beruntung, berbahagia dengan sebab kita mampu mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang untuk dalam rangka mencari keselamatan di sisinya. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk permasalahan yang penting untuk kita pahami dalam kita berislam, dalam kita beragama. Di antara prinsip-prinsip yang kita harus meninggalkannya, dari prinsip-prinsipnya orang jahiliyah, yaitu permasalahan masuk yang ke-16. Iya. Di antara permasalahan yang ada pada orang jahiliyah ialah i'tiyaduhum amma atahumullah bikutubus sihri. Mereka, orang jahiliyah, itu orang Yahudi, mengganti kitab Taurat dengan kitab sihir. Atau dengan kata lain, orang jahiliyah mereka mengganti kitab yang datang dari Allah. Mereka memilih mengambil kitab-kitab sihir. Hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 101. Naam. Juga ayat 102 dibawakan oleh muallif rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum nabada fariqun minal ladhina utul kitab kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tadlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-101-102, Allah mengingatkan kepada kita, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia datang min indillah, dari sisi Allah. Benar-benar orang ini dipilih oleh Allah, datang berdakwah mengajak mereka. Musaddiqan lima ma'ahum. Dan rasul ini, ya, barakallahu fikum, membenarkan dengan kitab yang ada pada mereka. Ya. Yang membenarkan kitab yang ada di hadapan mereka. Naam, tapi lihat, nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Namun sebagian dari orang-orang yang telah diberi kitab Taurat. Ya. Siapa yang mendapatkan kitab Taurat? Orang-orang Yahud. Mereka itu nabada, melemparkan kitab tersebut, padahal kitab itu adalah datang dari sisi Allah. Nabada fariqum minal ladina utul kitab, sebagian dari mereka, nah, yang telah diberi kitab Taurat, melemparkan kitab Allah waro'a zuhurihim, dilempar ke belakang punggungnya. Ka'annahum la ya'lam. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab yang datang dari sisi Allah. Ya. Setelah kitabnya dilempar ke belakang punggung, pada ayat berikutnya, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Gitu. Iya. Mereka, maksudnya ialah mereka itu mengikuti kitab-kitab sihir. Wattaba'u, dan mereka itu mengikuti yang dimaksud adalah kitab-kitab sihir. Matatlu syayatin, yang dibaca oleh setan-setan, yakni setan-setan yang menyebarkan berita-berita bohong. Apa berita bohongnya? Ya, katanya Nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lembaran ilmu sihir. Gitu. Ya. Padahal Allah bantah, wa ma kafara Sulaimanu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya sihir itu kata mereka dari Sulaiman. Padahal Allah katakan, padahal Sulaiman tidaklah kufur. Artinya tidak kufur, bukanlah Nabi Sulaiman itu mengajarkan ilmu apa? Sihir. Sihir. Iya. Tetapi walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Lalu Allah dudukkan permasalahannya. Ya. Karena orang Yahudi menganggap, saya belajar kitab sihir ini kan adalah lembaran kitab yang ditinggalkan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya. Padahal Sulaiman tidak kafir. Artinya tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Sihir. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Artinya kafir karena mereka mengerjakan sihir tersebut. Setan itu mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Begitu dalam surat Al-Baqarah 101 sampai 102. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara sifat sifat orang ahlul kitab. Mereka mengganti kitab Taurat yang datang dari sisi Allah yang penuh dengan penjelasan terkhusus tentang datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru mereka melemparkan kitab Allah Ta'ala tadi ke belakang punggung-punggung mereka, sehingga mereka kemudian belajar ilmu sihir. Begitu. Ma'asyiral muslimin, ini diantara permasalahan yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Sisi pendalilan dari ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa wajhul istidlal minal ayatain karimatain. Sisi pendalilan dari dua ayat yang kita baca ini adalah, kata Ibnu Katsir, ikhbarullah ta'ala bi anna ahlal kitab nabadhu ma anzala ilaihim. Sisi pendalilannya bahwa ahlul kitab yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala, mereka nabadhu ma anzalallah, melempar. An-nabad ay at-tarh wal-ilqa, melempar, membuang. Walam ya'ba'u bih, mereka tidak peduli. Wa'ta'udhu bihi, mereka mengganti, ya, menukar. Makhtalaqathu asyayatin, apa yang mereka telah ambil dari setan-setan zaman Sulaiman, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, wahia kutubus sihir, berupa kitab-kitab sihir. Sehingga ma'asyiral muslimin, itulah keadaan orang-orang jahiliyah. Mereka mengganti kitab Allah Ta'ala dengan kitab yang sesat dan menyesatkan. Ya, kitab namanya kitab. Kitab kan berisikan tulisan al-maktub. Maka jangan sampai seorang muslim barakallahu fikum tertipu. Ini ada kitab berbahasa Arab. Isinya apa? Dilihat dulu isinya. Berisi ayat kitabullah, berisi hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafun salih, atau kitab berisikan sihir. Karena ternyata sihir itu kadang ditulis dengan berbahasa apa? Arab. Arab. Apa terus kita mengatakan ada sihir Islami? Ada. Sihir itu datangnya dari setan. Ada sebuah kitab bahasa Arab juga, dan ini banyak beredar di toko-toko, ya, yang ditulis oleh seorang sihir. Kitabnya berjudul Syamsul Ma'arif Al-Kubro, ada juga Al-Sukhro, ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni. Dia termasuk Ashur Saharah, tukang sihir yang masyhur. Memiliki beberapa musonafat, karya-karya tulisan yang dia tulis berjudul Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ada juga Syamsul Ma'arif Al-Musto, ada Syamsul Ma'arif As-Suhro. Beliau wafat wufia 622 Hijriah. Kalau antum buka isinya, itu banyak sekali penyelewengan-penyelewengan sihir yang dikemas kesannya sihir Islami. Sehingga banyak orang yang dia sedang belajar sihir tidak merasakan itu sihir, karena kadang menggunakan petilan-petilan ayat. Ya, kalau ingin bisa makan apa namanya besi apa makan beling, beling kaca itu. Makan piring atau makan gelas atau bisa masuk ke dalam apa botol mungkin ya itu baca ayat ini 1000 kali meninggalkan ini jangan itu kesannya bagus namun itu adalah salah satu upaya syaitan untuk menipu. Maka kita harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam penjelasannya beliau mengatakan inna syayatina kanu yastarquna sam'a minas sama. Sesungguhnya setan-setan itu mencuri pendengaran dari langit. Fa idza sama ahaduhum kalimatu haqq kadiba ma'aha alfu kadibah. Kalau dia mendengar berita yang datang dari langit, yang kalimat itu benar. Sehingga dia memasukkan 1000 kedustaan. Fa asrabatha qulubun nas. Maka dimasukkan ke dalam hati manusia. Fatakhadu dawawin. Dan mereka pun mengambil catatan-catatan. Ditulis. Fa'atla Allah ala dzalik Sulaiman ibni Daud. Maka Allah Ta'ala menampakkan hal itu. Perbuatan syaitan tadi kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam ibni Daud. Fa'akhodaha. Dia ambil. Fadafanaha tahtal kursi. Falamata Sulaiman. Qama syayatin bittariki. Faqala adullukum. Ala adullukum ala kanzi Sulaiman. Setelah Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman wafat. Syaitan membisikkan di hati manusia. Maukah aku tunjukkan simpanan Nabi Sulaiman. Alladzi kanasahu li ahadin qablah, alladzi lakanza li ahadin qablah, yang tidak ada orang yang sebelumnya punya simpanan seperti itu, ya. Faqalu na'am fa akhrajuhu fa idza huwa sihru fastah taha al umam fa anzalallahu udru Sulaiman fi maqalu min as-sihri. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa Sulaiman alaihissalam itu tidak pernah mengajarkan apa tadi? Sihir. Sihir. Bahkan dia Nabiullah. Adapun jin-jin pada tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Sampai angin. Ya. Bahkan beli-beli oleh Allah bisa mengetahui komunikasi bahasa apa namanya? Binatang. Binatang. Itu semua bukan sihir. Tapi semua itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabiullah Sulaiman. Naam. Dan Allah jadikan itu sebagai kenikmatan atas Nabiullah Sulaiman. Bukan sebagai sihir yang dia miliki. Nah, maka Allah katakan, wama kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak pernah mengajarkan ilmu sihir. Ya, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara penjelasan tentang ayat tersebut. Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan di dalam syarahnya bahwa orang al-Yahud lamma kafaru bit Taurat. Orang Yahudi setelah mereka mengingkari kitab Taurat. Allati fiha sifatu Muhammadin. Yang di dalam kitab Taurat terdapat penjelasan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahum bittiba'ih. Dan juga Allah Ta'ala menyuruh untuk supaya mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka meninggalkan isi kitab tersebut. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Surat Al-A'raf 157. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ahlul kitab yang sudah diberikan oleh Allah penjelasan tentang kedatangannya nabi terakhir itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, alladzina yattabi'un, orang-orang yang mereka mengikuti. Iya. Siapa yang mengikuti ar-rasula an-nabiyya al-umiyya? Rasul, nabi yang ummi. Ya. Ya. Lalu kata Allah, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang namanya nabi tersebut, rasul tersebut, mereka sudah dapati tertulis maktuban. Di mana tertulis namanya? Yaitu Muhammad SAW tadi. Di dalam Taurat dan Injil. Jadi nama Muhammad SAW itu sudah ada di dalam kitab mereka. Iya. Dan mereka juga mengenal tentang sifat Rasul yang ada di dalam, yaitu nama Rasul yang ada di dalam kitab mereka. Apa itu? Ya'muruhum bil ma'ruf, yang menyuruh mengerjakan hal yang ma'ruf, yang baik. Wa yanhahu 'anil munkar, mengerjakan, meninggalkan yang munkar, menghalalkan yang thayyibat, yang baik bagi mereka, dan mengharamkan yang apa namanya? Jelek. Yang kotor-kotor. Wa yadha'u, dan membuang anhum israhum, beban-beban. Wal akhlal, belenggu-belenggu. Allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa nama Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya sudah ada. Ya. Ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrum mubin, dalam surat As-Saff. Ketika Nabi Isa menasehati kepada kaumnya, ini Rasulullah ilaikum, saya ini Rasul utusan Allah untuk kalian. Ya, mubasyiran sebagai pemberi kabar atas kalian dengan adanya Rasul, ya'ti min ba'di, Rasul yang datang setelah aku nanti, ismuhu Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Yaitu Muhammad SAW. Falamma ja'ahum, setelah datang Rasul tersebut, qalu hadza sihrum mubin. Malah mereka mengatakan, ini sihir yang nyata. Ya, ini. Jadi, orang Yahudi yang mereka sudah punya kitab, justru penjelasan isi kitabnya tadi tidak diimani, malah mereka kemudian belajar dan mengambil ilmu apa tadi? Ilmu sihir. Ini ilmu sihir. Begitu. Begitulah orang kalau sudah menyeleweng, disibukkan dengan sesuatu yang menyesatkan. Iya. Kata Syekh Shalih Fauzan, dikatakan di sini, wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka ahlul kitab, mereka mengganti dengan disibukan atas perbuatan-perbuatan setan, yaitu sihir, dengan wahyu yang Allah turunkan atas mereka. Wahadihi uqubatun lahum, inilah uqubah, siksa atas mereka. Fakullu man a'radu 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Maka setiap orang yang berpaling dari al-haq, akan diuji dengan kebatilan. Orang yang berpaling dari al-haq diuji dengan kebatilan. Siapa yang tarok al-haq, meninggalkan kebenaran, yubtala bil batil, akan diuji dengan kebatilan. Demikian pula orang yang meninggalkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, dia akan disibukkan dengan dakwah yang menyimpang dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai uqubah atas mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah kalau kita mampu tunduk mengikuti al-haq, karena al-haqu ahaqu ayyutaba', sehingga kita akan disibukkan dengan kebenaran. Tapi kalau kita berpaling, akhirnya kita disibukkan dengan sesuatu yang batil. Kan gitu? Ya. Kalau sudah disibukkan dengan kebatilan, semakin apa? Susah dan tidak merasa. Ini sebagai uqubah atas mereka. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, dan di antara dalil bukti tambahan kalau para pengikut Ahlul Kitab Yahudi tadi dan para pengikutnya ternyata banyak disibukkan ilmu sihir. Sebagai bukti yang pertama, kita kenal seorang bernama Lubaid ibn al-Aqsam. Ya. Yang dia, Lubaid ibn al-Aqsam, orang yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Diambil dari sebagian sisa-sisa rambut beliau, lalu dibikin ikatan dan dimasukkan ke dalam sumur Zarawan, dibacakan mantra-mantra sihirnya, dan Rasulullah SAW terkena sihir tadi. Akhirnya diruqyah oleh siapa? Malaikat. Malaikat. Nah, dibacakan Al-Falaq. Ya, An-Nas. Ya. Ini bukti mereka pada zaman Rasulullah SAW masih terus belajar dan praktek ilmu sihir. Ahli mereka. Ahli malah. Iya. Maka kalau seandainya kita bertanya, apa zaman sekarang masih ada? Ada. Bahkan yang nonton kadang orang Islam. Ya. Na'udzubillah ya. Maka jangan sampai orang Islam itu justru mengikuti langkah-langkah kekufuran yang mereka lakukan. Dan tidak ada, sekali lagi, perbuatan sihir lalu digelari dengan sihir yang berbau Islam. Karena mungkin yang mempraktekkan orang apa? Islam. Jangan heran. Karena setan terus berusaha mentalbis. Contoh kedua ialah apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Bagaimana sihir itu ada terjadi? Bagaimana Fir'aun, wajama'a as-saharah, mengumpulkan tukang-tukang sihir, di miqatin yaumin ma'lum, di waktu yang sudah ditentukan harinya. Akhirnya, qila linnas hal antum mujtami'un, dikatakan kepada para tukang sihir, baik kelas, apa namanya? Kelas kakam. Masternya, apa? King masternya. Para tokoh-tokoh tukang sihir kumpulkan oleh Fir'aun menghadang dakwahnya Nabi Musa. Ya, maka kemudian sebagaimana kisah sudah kita ketahui, tukang-tukang sihir itu pada sujud setelah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka disiksa, dipotong tangannya dan kakinya dengan bersilang oleh Fir'aun. Ya, tobat mereka tukang sihir. Sehingga tidak ada sihir itu membawa keberuntungan. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Surat apa itu? Toha. 69. Dan tidaklah tukang sihir itu mendatangkan apa? Keberuntungan. Ya. Sehingga perbuatan sihir termasuk dosa-dosa besar. Bagaimana sabda Nabi, istanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Maka di antara dosa-dosa yang membinasakan, ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala asyirku billah wasihru, berbuat syirik kepada Allah dan juga sihir. Sihir adalah termasuk di antara perkara yang membinasakan keislaman seorang. Maka kita harus berhati-hati dan selalu menjaga diri dengan menyibukkan sesuatu yang bukan dari Islam. Kita sibukkan dengan kitabullah, kita sibukkan dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan kita ikhlaskan apa yang kita lakukan, dan kita menjaga dari perkara yang akan menyimpangkan daripada jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya, berupa mempelajari ilmu-ilmu apa tadi? Sihir. Sihir. Semoga bermanfaat pada poin yang ke-16, ya. Dan kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhal.